مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. السلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه وواله أما بعد. Melanjutkan pembahasan pada kitab Menyingkap Tabir sampai istihadah, ya. Baik. Sampai perkataan jika darah istihadah, ya. Jika darah istihadah berhenti saat atau setelah berwudu, maka ada dua keadaan. Darah istihadah berhenti saat berwudu atau setelah berwudu, ini memiliki dua keadaan. Yang pertama, wanita tersebut tidak memiliki kebiasaan terputusnya darah dan kembalinya. Tidak memiliki kebiasaan terputusnya darah istihadah dan kembalinya. Jadi dia baru pertama kali. Maka wajib atasnya berwudu lagi. Karena kemungkinan sembuh dari istihadah. Karena saat istihadah tadi, saat dia wudu pertama, niatnya istibahah, bukan raf'ul hadas, bukan mengangkat hadas, tapi diperbolehkan salat. Tatkala darah berhenti, menandakan bahwa secara zahir dia bisa suci dari hadas, bisa mengangkat hadas, maka wajib baginya mengulangi wudunya dengan niat mengangkat hadas. Dan pada dasarnya darah yang berhenti tidak keluar lagi. Namun apabila darah kembali dalam waktu yang singkat, begitu dia pengen ngulangin wudunya, darahnya balik. Ya, baik di pertengahan wudu ataupun setelah selesai wudu. Nah, singkat di sini tidak lebih dari bersuci dan salatnya seringan mungkin. Wudu dan salat seringan mungkin. Maka diketahui bahwa wudu yang pertama masih sah. Kalau darah cepat kembalinya, berarti wudu pertama tadi yang niatnya istibahah masih sah. Dan boleh baginya melaksanakan salat dengan wudu tersebut. Namun jika darah belum kembali dan dia melaksanakan salat, misalnya dia apa? Darah berhenti. Dia enggak wudu lagi. Darah balik lagi apa enggak, ya? Dia salat dulu palingan balik lagi misalnya. Lalu dia takbiratul ihram, Allahu akbar dengan satu wudu istibahah tanpa mengulangi. Maka salatnya tidak sah. Walaupun darah kembali dalam waktu singkat di pertengahan salat. Begitu dia takbir Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, darah keluar lagi. Waktu yang singkat. Maka tidak sah salatnya. Kenapa? Karena dia saat melaksanakan salat dalam keraguan. Waktu takbir ragu darah kembali apa tidak. Sedangkan syarat niat itu harus pasti. Harus pasti. Makanya orang kalau sholat zuhur ragu udah masuk apa belum, ya. Udah takbir aja dah, Allahu Akbar. Maka tidak sah sholatnya karena dia dalam keraguan. Itu gambaran yang pertama. Keadaan yang kedua, wanita tersebut memiliki kebiasaan terputus dan kembalinya darah atau diberitahu oleh orang yang terpercaya dan mengetahui bidang ini. bahwa masa antara terputusnya darah dan kembalinya lama, yaitu lebih dari bersuci dan salatnya seringan mungkin, maka wajib atasnya menghilangkan kotoran darah dari kemaluannya dan berwudu kembali dengan niat raf'ul hadas, ya, karena dia mungkin mengerjakan salat dengan cara yang sempurna dalam waktu tersebut. Ya, jadi dia wajib salatnya enggak boleh lama-lama, harus cepat. Ihtiyat, khawatir kalau darah balik lagi berarti batal salatnya. Karena jika keluarnya sesuatu dari kemaluan, dari salah satu dua lubang, maka membatalkan wudu, dan apabila wudunya batal maka salatnya batal. Paham? Jika dia salat tanpa wudu baru, enggak usah wudu barulah, pakai wudu istibahah saja, maka tidak sah salatnya. Kenapa? Karena kenyataannya dia bisa mengangkat hadas, sedangkan wudunya masih diperbolehkan, bukan mengangkat hadas. Baik masa terputusnya lama ataupun tidak, karena dia dalam keadaan ragu pada kesuciannya saat melaksanakan salat. Namun jika darah kembali dalam waktu singkat sebelum ia melaksanakan salat, ya, dia wudu istibahah, terputus darahnya, oh biasanya lama nih darah berhenti, maka dia wudu lagi untuk raf'ul hadas. Tiba-tiba sebelum dia salat darah keluar lagi, lah kok cepet nih sekarang, gimana hukumnya? Maka berarti wudu pertamanya sah. Wudu pertamanya sah. Wudu keduanya tidak? Tidak sah. Kembali kepada wudu yang pertama dan dia langsung melaksanakan salat. Karena dalam kenyataannya seakan tidak terputus darah istihadhah tersebut. Tempat batal atau tidaknya wudu tersebut jika darah berhenti di saat atau setelah wudu. Ya, tempat batalnya wudu kapan? Jika darah keluar saat berwudu atau setelah berwudu. Apabila darah berhenti sebelum wudu, enggak jadi masalah, tinggal apa? Tinggal niat raf'ul hadas. Maka wudunya sah, mengangkat hadas. Dan baginya melaksanakan salat seperti yang dijelaskan dalam kitab Al-Majmu'. Tamam. Jadi kalau keluarnya darah berhenti dan keluarnya itu di tengah wudu atau setelah wudu, baik dalam sholat atau sebelum sholat. Nah ini yang menjadi masalah. Tapi kalau wudu apa sebelum wudu udah berhenti darahnya, maka dia niat raf'ul hadas dan sholat seringan mungkin supaya darah tidak kembali. Andai kata pas dia sholat darahnya kembali, maka batal sholatnya karena wudunya batal. Baik, sekarang kita akan masuk ke warna-warna darah. Ya, warna-warna darah haid ada 5. Dan ini udah pernah dijelaskan ya. Pertama hitam. Nah, kita kasih inisial ya, kata orang sini ya. Hah? Inisial H. Ya, hitam H. Merah M. Merah kuning, merah kekuning-kuningan atau orange atau kecoklatan disebutnya O. Kuning kita kasih apa? Inisial KN. Nanti ini ada apa? Ada permasalahan yang rumit ya. Keruh, warna antara kuning dan putih. Itu keruh, itu juga warna darah, kita sebutnya KR. Kekuatan darah sesuai urutannya. Maksudnya hitam lebih kuat dari merah, merah lebih kuat dari orange, orange lebih kuat dari kuning, kuning lebih kuat daripada keruh. Dan ini akan dibahas di bab istihadhah al-mumayyizah insyaallah. Darah kuning dan keruh haid menurut pendapat terkuat sebagaimana dalam kitab Minhaj. Ya. darah kuning dan keruh, menurut pendapat terkuat, hukumnya haid. Walaupun sebagian ulama mengatakan seperti di kitab Ar-Raudhah, jika bersambung dengan yang kuat baru haid. Tapi kalau enggak bersambung dengan yang kuat, maka dia bukan darah. Bahkan sebagian ulama mengatakan seperti Al-Imamul Haramain, bahwasannya keruh dan kuning-kuning dan keruh itu ibarat cairan, bukan darah. Tapi tetap yang terkuat adalah kuning dan keruh haid. Dan ini harus diambil dan dijadikan sandaran. NB, ada cairan yang keluar dari kemaluan perempuan yang disebut keputihan. Ya, dan umumnya wanita Indonesia itu mengalami keputihan. Hukum keputihan adalah, satu, jika keluar dari bagian yang tampak saat jongkok, ya, atau dari tempat yang wajib dicuci saat istinja, maka dengan sepakat Asy-Syaikh Ibnu Hajar dan Asy-Syaikh Muhammad Ar-Ramli bahwa hukumnya suci. Keputihan kapan suci? Kalau keluarnya dari tempat yang terlihat atau saat jongkok atau yang wajib dicuci saat istinja, itu suci. Jadi kalau perempuan apa? Ada keputihan, maka keputihan jika keluarnya dari tempat yang disebutkan tadi, enggak perlu ganti celana waktu salat karena hukumnya suci. Paham? Cara mengetahuinya gimana? Nah, itu perempuan yang tahu ya. Jangan kita yang apa? Yang mikirin ya, kayak kita pilek ya. Kayak kita pilek ingus. Ya, ada yang keluar atas mata, ada juga yang dari apa? Dari bagian luar. Cuman basah-basah begitu ya. Nah, perempuan juga demikian. Yang kedua, jika keluarnya dari bagian dalam kemaluan yang tersentuh kemaluan suami saat bersetubuh. Keluarnya dari dalam tapi masih terjangkau oleh kemaluan normal. Tamam? Menurut Asy-Syaikh Ibnu Hajar dalam tuhfahnya suci. Masih suci kata Syekh Ibnu Hajar. Namun menurut Asy-Syaikh Ar-Ramli najis karena itu cairan dalam tubuh. Setiap cairan dalam tubuh dihukumi najis. Tamam? Namun dimaafkan pada kemaluan suami. Jadi walaupun itu najis, tapi kalau suaminya yang apa? Bersetubuh dengannya, dimaafkan pada kemaluannya. Dalam artian kalau misalnya seseorang bersetubuh ya dengan bercampur najis itu haram. Ya. Istrinya habis kencing misalnya belum cebok, bersetubuh dengan suaminya ini haram. Karena mencampur najis. Dan at-talattukh bin najasa haram. Talattukh itu apa? Memperlebar najis itu hukumnya haram. Kayak orang kencing misalnya, kencing di kakinya misalnya. Sama. Ada perempuan kencing berdiri misalnya kemana-mana itu apa? Kencingnya ke kakinya kena. Maka ini hukumnya haram. Karena ini dianggap talattukh bin najasah. Paham? Baik. Kecuali seperti madhi pada kemaluan suami ataupun istri itu dimaafkan karena ini tidak bisa dihindari. Tidak bisa dihindari. Ma'fu anhu. Dimaafkan. Baik. Yang ketiga, jika keluarnya dari dalam kemaluan wanita yang tidak terjangkau kemaluan suami atau kemaluan normal manusia saat bersetubuh. Keluarnya dari dalam. Maka mereka berdua sepakat, yaitu Syekh Ibn Hajar dan Ar-Ramli, bahwa hukumnya najis. Sepakat, najis. Baik. Sifat-sifat darah haid ada dua. Sifat darah haid ada dua. Yang pertama kental atau pekat. Kental atau pekat. Yang kedua bau. Ya, kadang-kadang darah haid itu bau amis. Ya, jadi apa, perempuan kesian ya. Sama nasibnya perempuan kesian. Kadang bau, ya, kadang kental. Makanya ada orang yang hilang keperawanannya karena panasnya darah haid. Paham? Karena panasnya darah haid, saking kentalnya, hitamnya, sampai hilang keperawanannya. Selaput keperawanannya pecah karena panasnya darah haid. Tamam? Namun dia tetap disebut perawan, bukan ntar dibilang janda. Ya, karena yang disebut janda itu yang hilang keperawanannya karena bersetubuh. Yang hilang keperawanannya karena bersetubuh. Baik. Sifat-sifat darah haid juga berpengaruh pada hukum. Dan ini juga akan dibahas di pembahasan istihadhah al-mumayyizah. Hai. Jadi kita sudah tahu warna-warnanya, ya. Kita tahu sifat-sifatnya. Ini harus diapalin. Hitam, merah, oranye, kuning, keruh. Dan sifatnya kental dan bau. Kental dan bau. Nah, nanti di istihadhah itu ada 7 gambaran. Ada 7 gambaran. Gambaran-gambaran istihadhah ada 7. Yang pertama al-mubtadi'ah al-mumayyizah. Yang kedua al-mubtadi'ah ghaira mubayyizah. Al-mubtadi'ah al-mumayyizah. Al-mu'tadah al-mumayyizah. Al-mu'tadah ghaira al-mumayyizah. Al-mu'tadah al-mutahayyirah qadran. Al-mutahayyirah waqtan. Al-mutahayyirah al-mutlaqah. Ini ada 7 gambaran, beda-beda semuanya. Dan mungkin ada istri kita atau anak kita yang mengalami salah satunya. Nah, tapi insya Allah diberi kesehatan, gak pakai istihadhah ya. Jadi gak pusing. Nah, jadi gak pusing. Makanya perhatikan gambaran ini karena penting. Kenapa kok harus dibahas tentang istihadhah? Karena saat istihadhah itu kewajiban harus dijalankan. Saat istihadhah tidak ada yang diharamkan terhadapnya seperti halnya hal-hal yang diharapkan pada wanita yang sedang haid. Walaupun berhubungan badan, halal. Walaupun darah mengalir, halal. Paham? Walaupun darah mengalir, dihalalkan. Karena larangan bersetubuh saat haid bukan saat keluarnya darah. Dan bagaimana darahnya kan najis, itu talatuh bin najasa. Tidak, ini perkara yang sulit dipisahkan. Paham? Perkara yang sulit dihindari, maka dimaafkan pula darah tersebut. Paham? Jadi insyaallah mulai Ahad depan kita masuk ke bab istihadhah. Bab istihadhah bab yang pusing. Ya, jadi jangan apa? Jangan pesimis duluan ya. Gua enggak mau pusing dah ya. Oh, udah kerja pusing, hari Minggu pusing lagi ya. Ya. Alhasil apa? Perhatikan. Ilmu itu akan bisa kita serap kalau kita menganggap kita bisa. Tapi tatkala kita menganggap kita enggak bakal bisa, sampai tua enggak bakal pintar. Ya, kita lihat waktu kita sekolah dulu. Ada teman kita yang kagak ngerti matematika, ada yang jago. Kenapa? Karena yang jago matematika menganggap gampang, gua bisa. Tapi yang kagak bisa, pusing . Udah menganggap dirinya tidak bisa, maka tidak akan bisa. Nah, ini jadikan pelajaran buat kita dan anak-anak kita. Anggap semua pelajaran mudah, maka kita akan dimudahkan oleh Allah. Dan yang penting adalah kita harus tetap merendah agar ilmu tersebut banyak yang kita serap. Al-ilmu harbun lil fatal muta'ali kasayli harbun lil makanil ali. Ilmu itu anti, musuh dengan pemuda yang sombong. Seperti halnya banjir anti dengan tempat yang tinggi. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita sifat tawadhu, sifat merendah, dan diberikan kita kefahaman tentang syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Dan semoga kita juga punya semangat untuk mengajak saudara-saudara kita untuk hadir di majlis-majlis ilmu, untuk hadir ke masjid-masjid. Dan semoga apa yang tadi direncanakan oleh Romo dapat dilaksanakan dan diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah.